إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم فنلجأ كبري فلينظر كتاب الجر الكتاب الصوارف عن الحق penghalang-penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Yang jelas dari majelis Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Asnan rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lalu, yaitu poin-poin dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Jadi yang pertama dahulu adalah al-jahal, yaitu kebodohan. Kemudian asnani yang kedua, i'tiqadu qamudul haqqi wa istibah, keyakinan bahwasanya al-haq itu sulit dicari dan susah. Kemudian yang ketiga, i'tiqadul mubaddil annahu al-haq. Yang ketiga, keyakinan seseorang yang berada di atas kebatilan merasa bahwa di sini dirinya di atas kebenaran. Kemudian penghalang yang keempat, tafritu fi dahril haq, malas atau meremehkan dalam mencari al-haq, kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, al-khawf, yaitu takut, rasa takut akan menghalangi dirinya dari untuk mencari kebenaran. Kemudian yang keenam, hubbul jah wa ri'asah. Yang keenam, senang dengan kedudukan dan kepemimpinan. Senang dengan kedudukan dan kepemimpinan. Kalau saya rahimahullah ta'ala, hubbul jahi wa ri'asah. Poin yang keenam, perkara-perkara yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebenaran, yaitu adanya kecintaan, senang dengan kedudukan dan kepemimpinan. Wa nafsu la yashakka anna laha iradatan madhmumatan. Nafsu manusia tidak diragukan lagi bahwasanya nafsu manusia itu mempunyai atau terdapat tujuan-tujuan yang jelek. mempunyai maksud-maksud yang tidak terpuji. Man yuhibbu dunya, di antaranya ada orang yang suka dengan dunia. Tujuan hidupnya untuk dunia. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam, dalam rangka untuk mengumpulkan harta dunia. Sehingga apa dihitung-hitung sampai tidak terasa hatta yurtumul maqabir. Kenapa? Orang mencari dunia tidak ada habisnya. Sampai lupa, sampai apa? Sampai dia mendatangi kuburan baru awal sadar. Ternyata selama ini yang saya cari-cari tidak ada gunanya, tidak ada gunanya di hari akhirat. Bahkan dengan tidak segan-segan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti apa? Kecintaannya total untuk dunia dan lupa dengan akhirat. Maka ini tercela. Sehingga dengan kemampuan apa saja dicurahkan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah itu halal atau haram. Yang penting dapat, yang penting banyak. Wa talabul ulya, wa talabul ulwi. Atau sebagian nafsu manusia ini suka mencari ketinggian, bukan mendaki gunung ya, mencari ketinggian, mencari apa, senang mendaki gunung, bukan itu. Ketinggian di sini adalah pangkat derajat. Sehingga apa? Rela mengeluarkan harta seberapa pun dalam rangka untuk mencari kedudukan kehormatan di masyarakat. Senang populer, ditokohkan. Terkenal. Sekali macam poster di pinggir jalan itu berapa biayanya? Satu aja di pinggir jalan ada nama, kemudian kawat, mengeluarkan berapa, berapa eksemplar, kali berapa desa mengeluarkan berapa biayanya, belum kalau menyewa. Kali itu yang iklan yang di atas berapa kontraknya? Dalam rangka apa? Mencari kedudukan, mencari derajat, agar menjadi orang terpandang. Maka ini juga tercela. Karena tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya di akhirat. Bahkan kebanyakannya mendatangkan apa? Mendatangkan kesombongan. Orang yang sudah kadung menjadi tokoh, derajat pangkatnya tinggi, tatkala datang kebenaran tidak sesuai dengan mendapatnya, tidak ada sesuai dengan nafsunya, maka ditolak. Yang seperti ini berbahaya. Bangunlah fasadul khalqi. Sebagiannya jiwa itu senang mencari atau berlomba-lomba dalam hal penciptaan. Buatan-buatan. Lomba paling mancing hidungnya. Ya, semuanya ciptaan Allah SWT. Yang paling jelek, aib, tabu. Dan sekarang orang tidak malu lomba kecantikan wanita. Ya, semuanya ini datang dari Allah SWT. Bentuk wanita ya, seperti itu dilombakan. Tidak punya malu, tidak punya malu. Maka yang seperti tercela karena tidak ada manfaatnya di akhirat. Kecuali kalau lomba bang, lomba keterampilan dalam neraka atau mempersiapkan jihad fisabilillah. Tidak apa, bagus malah. Ya, lomba memanah, lomba pacuan kuda, lomba mengendari unta. Atau yang sejenisnya. Maka yang seperti ini mendukung untuk siap bisa dilihat sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Seorang pemuda dicoba dengan Rasulullah, coba berkelahi mana yang menang ya. Dalam rangka apa? Berlomba dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Tidak apa-apa. Dan tentunya ini lebih terpusat tugasnya kepada apa? Ya, kepada aparat keamanan yang sudah ditugaskan oleh negara. Walaupun kerja dan juga kalah kerja mencari kedudukan, kehormatan, ini juga perkara-perkara yang tercela. Ila garek dan dari yang selain itu mimayadum syar'an, dari apa-apa yang tercela secara syar'i. Tidak pernah dicontohkan oleh salafun saleh. Tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tercela. Wa tabi'atul insan az-zulmu wal baghyu. Sedangkan tabiat manusianya adalah mempunyai sifat zalim dan melampaui batas. Innahu kana, ini dari Yunus. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat zaluman, sering atau suka berbuat kezaliman dan jahula, berbuat kebodohan. Sehingga apa? Melampaui batas syariat. Waqad taqau asbabu tuhidu hadhil makamin. Dan sering sebab-sebab ini akan menjadikan, akan terjadi bangkitnya seseorang untuk berbuat kedzaliman. Dari perkara-perkara yang nafsu tersebut menginginkan. Wajibul khabara hadhihi an-nufus allati kana aminan bisababi al-hawa. Sehingga dia menampakkan jiwa atau hati-hati tersebut yang dia sembunyikan dengan sebab karena hawa nafsunya. Fayaradul abdul haqqa ma'imihi anahu ikiba'an bil-hawa. Sehingga ia menolak kebenaran padahal dia mengetahui kebenaran tersebut dalam keadaan dia mengikuti hawa nafsu. Wa talaban li baqai jahihi. Kenapa mereka menolak kebenaran padahal dia telah tahu itu adalah kebenaran dan hawa nafsunya tidak mau mengikutinya? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kedudukannya, kehormatannya ini terjaga, langgeng, tidak terusik, tidak hilang. Tahsilan liwardi minat dunia, atau agar dia memperoleh atau mendapatkan hasil dari tujuan-tujuan yang dia inginkan di dunia, dari dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini banyak yang terjadi. Tatkala seseorang sudah mendapatkan dunia, ya, punya harta yang banyak, kemudian punya kehormatan, kedudukan, jabatan, maka tentunya apa? Tentunya manusia ingin seluruh hidupnya di atas yang demikian. Hawa nafsu manusia kan senangnya kan enak, terhormat, terpuji, kaya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan, walaupun seringnya bertentangan atau berseberangan dengan kebenaran, sehingga dari sinilah mereka menolak al-haq. Padahal dia tahu karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, dalam rangka apa? Untuk mengekalkan kedudukannya di mata manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana contoh banyak terjadi. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang-orang Yahudi di Madinah yang mereka adalah pada awalnya mereka adalah orang-orang yang menguasai Madinah, menduduki tempat-tempat terhormat di kalangan penduduk Madinah. Sehingga salah satu caranya bagaimana mereka, kedudukan orang-orang Yahudi tetap terhormat di mata penduduk Madinah, maka dibuat antara kabilah satu dengan kabilah yang lain, dibuat berperang, menyulut peperangan di antara kabilah-kabilah. Agar apa? Agar kalau perang kan mereka akhirnya hancur semua, ya. Yang masih eksis akhirnya apa? Yahudi. Namun Allah SWT berkehendak untuk menguji mereka. Tatkala benar-benar Allah SWT bangkitkan seorang nabi, yang pada dasarnya Allah SWT perintahkan mereka untuk mengikuti nabi tersebut. Namun kebanyakannya, bahkan tokoh-tokoh orang Yahudi sendiri memimpin bawahannya untuk apa? Untuk menentang kebenaran, untuk menolak datangnya nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau kedudukannya tergeser, takut pamornya tergeser. Saya kalau mengikuti nabi itu, saya nanti juga jadi pemimpin. Pengaruh saya di kaum saya jadi gak ada. Karena semuanya pandangannya mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh mereka tetap memancangkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu itu benar-benar nabi yang diutus di akhir zaman. Mereka tahu di dalam, membaca dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Taurat, kitab Injil, dan tahu ciri-cirinya. Namun mereka apa? Menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah apa? Tokoh. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ditokohkan, bahkan dicalonkan menjadi apa? Rajanya penduduk Madinah. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka pamornya surut dan hilang. Bahkan tatkala dia mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hancur sendiri. Dan banyak tokoh-tokoh Yahudi yang mengalami demikian. Sehingga apa? Dia menolak kebenaran dalam rangka apa? Mengekalkan usaha untuk mengekalkan kedudukan dia, kehormatan dia di tengah-tengah kaumnya. Dan sedikit sekali ya tunduk terhadap kebenaran tatkala datang kepadanya, sebagaimana Abdullah bin Salam, ya, termasuk tokoh Yahudi, namun apa? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dirinya adalah benar-benar tulus ikhlas di dalam mencari kebenaran, tidak peduli apakah dirinya nanti dihormati atau tidak dihormati di kaumnya. Yang penting dia mengikuti kebenaran. Dan akhirnya dia mendapatkan kebenaran tersebut dan mati di atas kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk penghuni surga dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi. Fatah itu amsalah haulai yukhalifuna haqqa ma'a ilmihim bihi. Maka engkau dapatkan permisalan yang banyak. Mereka-mereka yang menselisih al-haq, menselisih kebenaran, padahal mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Talaban liqal dunya, mencari tujuan-tujuan dunia. Tsumma hamma ma hada yuthiru annahum yang kasiruna lil haqqi. Tsumma hum ma hada. Kemudian mereka dengan keadaan seperti ini, dia menselisih al-haq, menselisih kebenaran dalam rangka untuk mencari harajat dunia, keuntungan-keuntungan dunia dengan apa? Menampakkan seolah-olah dia membela kebenaran. Nah, ini yang lebih parah lagi. Kalau tadi terang-terangan, saya memang tidak mau dengan ahad dan kebenaran. Kalau yang ini lebih berbahaya, yaitu apa? Dia menolak ahad dalam rangka untuk mencari keuntungan dunia, namun dengan menampakkan seolah-olah dia membela kebenaran. Sehingga apa? Sehingga muncul prinsip ini, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Hatinya kafir, menolak kebenaran, namun dia menampakkan seolah-olah berada di pihak kaum muslimin. Permisalan mereka banyak, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abu Bakar Salul. Dia adalah seorang munafik. Kalau yang terang-terangan siapa? Benar-benar mengumumkan peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyembunyikan permusuhannya seperti Ka'ab bin Al-Asrah, Buyai bin Al-Akhtab, ini tokoh-tokoh Yahudi yang terang-terangan memang menolak Rasulullah SAW dan tidak mau bersama dengan kaum muslimin. Adapun yang prinsip yang kedua ini adalah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka menampakkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislaman. Dan gerak-geriknya menampakkan apa? Membela Islam, membela kaum muslimin. Padahal hatinya kafir. Thank you. sehingga kerjanya orang munafik justru lagi berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Mereka menyembunyikan kekafiran, menambahkan keislaman, sehingga mereka tahu sisi-sisi kekurangan kaum muslimin, tahu rahasia-rahasia kaum muslimin, padahal dia adalah musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.